Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini kembali melakukan kegiatan ta'lim membaca kitab Syarh Usul Sunnah Karim Imam Ahmad dengan syarahnya Syekh Rabi'. Kita masuk pada bab tentang Hubul Ansar atau bab keutamaan sahabat sampai pada ucapan beliau wali hadza alamatun nifaq bughdul ansar wa alamatul iman hubul ansar. Oleh karena ini tanda kemunafikan adalah benci kepada kaum Ansar dan tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar. Ini tersebut dalam hadis yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan ayatul imani hubbul ansar. Dari sahabat Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan itu adalah cinta kepada kaum Ansar. Wa ayatun nifaqi bughdul ansar. Dan tanda kemunafikan itu adalah benci kepada kaum Ansar. Fakaifa bil muhajirin, kata Syekh Rabi mengatakan bagaimana dengan kaum muhajirin. Qala, beliau mengatakan wal muhajirun, kaum muhajirun la syakka afdal min al ansar, tidak ragu mereka lebih afdal daripada kaum ansar. Fa hubbuhum imanun min babi aula وَبُغْدُمْ نِفَاقٌ مِنْ بَابِ أَوْلَى. Maka mencintai mereka, mereka siapa? Muhajirin, adalah tanda keimanan seorang. Ini lebih lagi berarti. Demikian pula benci kepada muhajirin adalah bentuk kenifakan. مِنْ بَابِ أَوْلَى, ini tentunya lebih lagi. Kalau membenci Ansar saja sebagai tanda kemunafikan, maka benci kepada muhajirin lebih lagi. Itu adalah menunjukkan kemunafikan. Demikian pula mencintai Ansar itu bentuk keimanan, tanda keimanan, maka demikian pula apalagi mencintai muhajirin itu adalah tanda keimanan. وكيف إذا بدأ البغض والعداوة بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإخوانهم من سادات الصحابة. Maka bagaimana lagi dengan kondisi seorang yang kebencian dia dimulai dengan memusuhi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, padahal mereka adalah tokoh-tokohnya para sahabat. Tentunya lebih lagi menunjukkan kepada kemunafikan yang tulen. Bahkan bukan hanya tingkatan munafik, tingkatan kafir. Keluar dari Al-Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Lumat Al-Itiqad. Dan juga telah lewat pembahasannya, membenci para sahabat. Terlebih lagi Khilafatul Rashidun, mereka adalah pemimpin para sahabat, maka ini hukumnya kafir dan itu tanda kekufuran. Bisa dipahamin ya? Kita masuk pada ucapan berikutnya. Qala Syekh Rabi, berkata Syekh Rabi, yakni adba'u ibni Saba al-Yahudi. Yang kami maksudkan adalah para pengikut Ibnu Saba al-Yahudi, yakni kaum Syiah. Mereka indahum afdal min Abi Bakrin wa Umar. Menurut mereka, al-Yahud atau Abdullah bin Saba al-Yahud, yakni kaum Syiah, mereka mengatakan lebih afdol daripada Abu Bakar dan Umar. Masya Allah, Adba bin Saba al-Yahud, para pengikut-pengikutnya Abdullah bin Saba Yahudi ini adalah madrasatu Ibn Saba afdol min madrasati Muhammad ala tarikatir Rafid wal Khawarij. Menurut kaum Rafidah dan kaum Syiah, nah kaum Khawarij, sekolahannya Abdullah bin Saba lebih afdal daripada sekolahannya yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akidahnya kaum Syiah. Di mana kaum Syiah mereka mengatakan diri mereka lebih afdal daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Mereka mengatakan lebih afdal. Wa kulluhum kharaju min madrasati Ibni Saba. Semua ini, siapa? Syiah dan Khawarij, pengikutnya Ibni Saba, yani Syiah dan Khawarij, ini keluaran dari satu sekolahan yang sama, pendidikan yang dicetuskan dan diajarkan oleh satu orang yang sama. Kalau dikatakan mudir, mudirnya sama, yakni Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dialah yang memunculkan Syiah dan dia pula yang memunculkan Khawarij. Wal'iyadu billah. الروافد والخوارج ثاروا على عثمان. Kaum Rafidah dan kaum Khawarij, mereka menyerang Uthman radhiyallahu an. Bahkan mereka membunuh Uthman radhiyallahu an. وبعدها خرج منهم الروافد والخوارج. Setelah kejadian itu muncullah Khawarij dan Rafidah memberontak kepada pemerintah yang sah. فهم تلاميذ ابن سابا جميعا. Syiah dan Khawarij, mereka adalah murid-muridnya, hasil didikan dari Abdullah bin Saba al-Yahudi ini. Fa'ala madhabihim qabbahumullah yakun ibn Saba akhraja unasan masha'allahu mu'minin wa Muhammad ma akhraja ahdan illa thalathatun aw arba'atun asharatun ala hasbi ma yaqulu rafid aghzahumullah wa baqiyatu sahabi indahum kufar. Perhatikan kalimat ini. Mereka ini Syiah dan kaum Khawarij, semoga Allah menghinakan mereka. Mereka mengatakan bahwa Ibnu Saba, yakni Abdullah bin Saba, Yahudi ini mengeluarkan orang-orang yang beriman. Kata beliau, masya Allah, ini anggapan mereka. Hasil didikan Abdullah bin Saba Yahudi ini menghasilkan orang-orang yang beriman, yakni Syiah dan Khawarij. Adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhraja ahadan, tidaklah mengeluarkan seorang pun kecuali hanya 3 orang atau 4 atau 10 menurut keyakinannya dia dan Rafidah, menyangka hanya beberapa orang saja yang beriman di kalangan para sahabat. Akhzahumullah, semoga Allah menghinakan mereka. Wa baqiyatu sahabi indum kufar, dan sahabat yang sisanya lagi menurut mereka kafir. Ini keyakinannya Syiah dan Rafidah. Syiah hanya meyakini beberapa orang saja yang mereka akui sebagai orang mukmin di kalangan sahabat. Yang lainnya kafir menurut Syiah. Hanya Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Miqdad, hanya berapa orang, tidak lebih dari 10. Kata beliau bahkan cuma 3. Ya, mungkin 4 atau paling lebih 10. Kata mereka, murid-muridnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman hanya 10. Yang lainnya kafir. Ini menurut kaum Syiah dan kaum Khawarij. Adapun murid-muridnya Ibnu Saba Yahudi ini, Abdullah bin Saba ini, mereka mukminin semuanya. Yani siapa? Syiah dan Khawarij. Sungguh sangat ironis sekali. Sangat ajaib. Sangat dahsyat ucapan mereka. Walladhi yukafiru ashabu Muhammad wal kafir. Maka dipertegas oleh Syarabi, antum tulis ini, dan orang-orang yang mengkafirkan sahabat-sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia hukumnya kafir. Qala Syekh Rabi, berkata Syekh Rabi, orang-orang yang mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir Syiah dan Khawarij. Yang mengkafirkan para sahabat. Syiah, mereka mengkafirkan para sahabat. Di antara keterangan disebutkan Syekh Salaf Fauzan dalam kitab Idhaful Qari, demikian juga disebutkan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, disebutkan mereka itu memiliki keyakinan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah wasiatur Rasul. Seorang yang diberi wasiat oleh Rasul untuk menjadi pengganti beliau. Adapun Abu Bakar, Umar dan Uthman, ghasabu, mereka merampas kepemimpinan. Mereka tidak melaksanakan wasiatnya Rasul. Maka dengan ini mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Karena mereka tidak menunaikan wasiatnya Rasul, memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti Nabi alaihissalatu wassalam. Maka kalau Abu Bakar, Umar dan Uthman kafir, maka yang lainnya apalagi yang membaiat Abu Bakar kafir, yang membaiat Umar kafir, yang membaiat Uthman kafir, karena mereka tidak menunaikan wasiat Rasul alaihissalatu wassalam untuk mengangkat Ali sebagai pengganti Nabi atau sebagai khalifah Nabi. Ini ucapan mereka. Wal'iyadu billah. Sudah pernah kami sampaikan Syekh Shalal Fauzan dalam kitab Idhaful Qari menyebutkan 4 sekte aliran Syiah, tingkatan kesyirikannya atau tingkatan kesesatannya. Kalau Syiah itu sendiri terbagi menjadi 20. Menjadi 20. Disebutkan pembahasannya dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Syiah terbagi menjadi 20 wal'iyadu billah. 4 itu, yang pertama, tingkatan kesesatannya kaum Syiah. Yang pertama, yang paling ringannya adalah mereka diistilahkan dengan kaum mufaddilun. Kaum mufaddilun. Kenapa dikatakan kaum mufaddilun? Apa mufaddilun artinya? Orang-orang yang mendahulukan. Orang-orang yang mendahulukan Ali bin Abi Thalib lebih afdol daripada Abu Bakar, Umar dan Uthman. Kalau ada orang yang memiliki keyakinan ini, dia pasti Syiah, bukan Ahlu Sunnah. Karena Ahlu Sunnah meyakini Umar, yang meyakini Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Ini urutannya. Sebagaimana Ibn Umar mengatakan, kunna naqul wa rasul bin adhurina, kami katakan dalam keadaan rasul berada di tengah-tengah kami, afdaluna Abu Bakrin thumma Umar thumma Uthman. Orang yang paling afdal di antara kami adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Di zamannya Ibn Umar belum disebut Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu an, karena yang setingkat dan selevel Ali bin Abi Talib secara keutamaan ada di antara sahabat. Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu an. Ini jajaran orang-orang yang disebutkan asyarah mubasyirun bil jannah, yang 10-10-nya itu memiliki keutamaan yang besar. Tetapi setelah Ali bin Abi Thalib menduduki khalifah yang keempat, maka kita mengatakan setelah Umar atau Uthman, setelah Uthman Ali bin Abi Thalib. Anda bisa lihat keterangan banyak lebar dalam kitab Idhaful Qari Syekh Shalal Fauzan, Ta'liqat ala Syarh Sunnah al-Barbahari. Sehingga kalau ada orang yang mendahulukan Ali di atas 3 khalifah ini, maka dia Syiah, bukan Sunni, bukan Ahli Sunnah. Di atas itu kesesatannya, di atas itu yang lebih sesat. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, dan mengkafirkan Uthman. Seperti terjadi pada sekte Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Mereka jatuh pada mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Uthman. Kenapa? Karena mereka menuduh bahwasanya Abu Bakar, Umar, Uthman ghasabu al-khilafatan Ali. Mereka merampas hak kekhalifahan Ali bin Abi Talib. Padahal Ali bin Abi Talib adalah wasi Rasul, seorang yang diwasiati menjadi pengganti Nabi, khalifah yang pertama. Dengan ini kaum Zaidiyah mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Maka disebutkan dalam kitab Farqu Bainal Firaq, Ahlu Sunnah ajma'u, mereka sepakat untuk mengkafirkan kaum Zaidiyah dari Syiah ini, karena mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Mengapa kita harus mengkafirkan? Orang yang mengkafirkan mereka disebutkan Syaurabi di sini. Kita baca keterangan dari sini, nanti kami sebutkan yang ketiga dan keempat. Qala Syekh, "Walladhi yukaffiru ashab Muhammad wal kafir." Orang yang mengkafirkan sahabat-sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Kenapa? Li'annahu kadzdzaba al-Qur'ana wa sunnata. Dikarenakan dia tidak percaya kepada Al-Qur'an dan sunnah. atau mendustakan Al-Quran dan Sunnah dengan kalimat Al-Quran wa Sunnah dusta. Itu namanya mendustakan. Ya, ini orang percaya. Tidak percaya dengan Al-Quran dan Sunnah ketika Al-Quran wa Sunnah mendudukan Abu Bakar, Umar, Uthman lebih afdol daripada Ali. Mereka mengkafiri ayat dan hadis. Idh hunaka nususun kathiratun fil Quran wa Sunnah tusyayyidu bi ashabil kiram. Dikarenakan di sana terdapat nas-nas yang sangat banyak, baik Al-Quran maupun Sunnah, tusyayyidu, yang menguatkan, yang memastikan, yang menjamin kemuliaan para sahabat, wadubayyin manazilah mindallah, dan menjelaskan kedudukan para sahabat, lebih lagi Abu Bakar, Umar dan Uthman di sisi Allah Azza wa Jal, wa anna Allah qad radi anhum, di antaranya Allah telah memastikan, Allah telah ridha kepada mereka, wa amman ittaba'uhum bihsanin, dan dipastikan Allah telah ridha kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, wa 'indahum wa 'adahum bil husna wa hiyal jannah, dan Allah telah menjamin, menjanjikan bagi mereka al husna yakni al jannah. Kan itu siapa saja yang mengkafirkan para sahabat, dia kafir. Dan orang yang ragu dengan kekafiran orang yang kafir ini, maka dia pun kafir. Kita lengkapi penyebutan jenjang kesesatan Syiah. Yang pertama, jadi orang-orang yang mengutamakan Ali di atas Abu Bakar, Umar dan Uthman disebut dengan kaum mufaddilun. Yang kedua adalah kaum di atas itu, Syiah, yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Uthman dan para sahabat yang lain. Lebih dari itu, di atasnya lebih gila lagi. Kalau itu sudah gila, ini lebih gila lagi. Yaitu apa? Mereka mengatakan bahwasanya Khan al-Amin, Jibril al-Amin telah berkhianat. Yang seharusnya risalah, hendaknya atau seharusnya disampaikan kepada Ali bin Abi Talib. Mereka sebut Ali itu Haidar. Ali itu disebut oleh mereka dengan Haidar. Kenapa diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu sebuah kesalahan. Yang seharusnya menjadi rasul adalah Ali, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka meyakini Ali sebagai rasul dan menuduh Jibril telah khianat kepada Allah azza wajalla. Sekte ini lebih kafir lagi. Lebih neman, lebih gila, sampai mengatakan bahwa yang menjadi rasul adalah Ali. Pemberian risalah kepada Muhammad itu adalah pengkhianatan dari Jibril alaihissalatu wassalam kepada Allah azza wajalla. Lebih gila lagi itu. Yang lebih gila lagi dari itu, tingkatannya lebih dahsyat lagi dari itu, itu orang-orang yang mengatakan Ali adalah Tuhan. Antal ilah. Engkau adalah Tuhan, wahai Ali. Di antara ucapan yang terkenal dari lisan mereka, wa ma yu'adzibu binar illa rabbun nar. Ini ucapan yang terkenal dari kalimat mereka ketika mereka dibakar oleh Ali. Ali bin Abi Thalib, khalifah di waktu itu, memiliki ijtihad kaum Syiah yang mengkultuskan Ali, mengatakan Ali adalah Tuhan, dibakar hidup-hidup keputusannya oleh Ali bin Abi Thalib. Dibakar hidup-hidup. Dan itu adalah ijtihadnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah di waktu itu. Para penyembahnya dibakar hidup-hidup karena kebangetan banget. Sampai Ali diangkat menjadi Tuhan oleh mereka akibatnya dibakar. Nah, ketika mereka dibakar dengan api, mereka bukan bertobat, bahkan mereka mengatakan wa ma yu'adzibu binar, tidak akan mengadab dengan api kecuali dia adalah Rabbun nar, Robnya api. Artinya siapa robnya api berarti? Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib membakar mereka dengan api. Bukan kemudian Ali bin Abi Thalib hiruk pikuk senang adanya orang yang menyembah, tepuk tangan, hore, sembah aku. Bukan. Ali marah. Ali sahabat Rasul, ahlu tauhid, melihat kaum Syiah di antara mereka ada yang menyembahnya, marah beliau naik pitam. Yang menyembah mana? Tangkapin. Bakar hidup-hidup. Begitu dibakar hidup-hidup, malah ngomong seperti itu, memang tidak ada yang membakar dengan api kecuali Tuhannya api. Lebih gila lagi itu berarti. Gemblung. Bahasa Jawanya. Ada orang nyembah orang. Gemblung. Ngerti itu gemblung, Pak? Kadangkala kita itu butuh bahasa Jawa kita. Kalau cuman gila-gila, tidak menyentuh hati. Gila apa? Gemblung. Nah, begitu disebut gemblung, oh mudeng. Ternyata gemblungnya. Ini tiqat yang terdapat pada mereka. Wal'iyadu billah Syiah. Bentuk penyembahan mereka kepada Ali bin Abi Thalib berlanjut dengan menyembah para tokoh-tokoh besar mereka. Mereka menjilati dan mereka bertabaruk dan mereka mendatangi kuburan, sujud kepada kuburan, sujud kepada tokoh-tokoh mereka, menuhankan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu bersyukurlah wahai kaum muslimin, ayyuhat thullabil ilmi. Bersyukur kepada Allah, Allah membimbing kita mengenal dakwah sunnah ini. Dengan kita mengenal dakwah sunnah ini, kita selamat dari kesesatan-kesesatan Syiah, dari kesesatan-kesesatan Khawarij. Kalau bukan karena Allah yang memberikan petunjuk, kita tidak akan mendapatkan hidayah ini. Banyak orang-orang yang semangat, tetapi kebablasan semangatnya. Semangat dengan kesemangatan Khawarij. Semangat mereka. Bahkan orang mengatakan kalau bahasa kitanya militan. Dalam hal perang terutama. Tidak takut mati. Bahkan mereka mempertontonkan kematian mereka dengan bom bunuh diri. Sangat militan. Sangat kuat iman mereka. Tidak takut mati. Dalam keadaan sudah tahu pasti akan mati. Wong bom yang banyak dililitkan di perut. Ini kalau sampai meledak perutnya akan pecah. Dia sudah yakin akan mati. Militan sekali. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena syubhat yang begitu kuat. Syubhat yang begitu mengakar. Menjadi ideologi pada itu kebatilan. Itu kemungkaran. Syubhat itu diambil dari ayat-ayat dan hadis yang mereka salah fahamkan. Bukan ayatnya mengajarkan kebatilan, bukan hadisnya mengajarkan kebatilan, tetapi mereka mengambil ayat-ayat itu dengan pemahaman yang salah. Mendarah daging, mendorong mereka melakukan amaliyah, bom bunuh diri. Atau perang-perang dengan melawan Yahudi, tetapi sesungguhnya mereka tidak di atas jalan yang benar. Wal'iyadu billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga bersyukurlah kepada Allah, Allah telah selamatkan kita dari pemahaman yang menyimpang kaum Syiah dan penyimpangan Khawarij. Di negeri kita Syiah menggeliat, memiliki beberapa organisasi-organisasi besar, ya, yang kita karena kedangkalan pengetahuan kita, kita merasa aman, padahal Syiah sudah banyak masuk, sudah banyak ratusan, bahkan informasinya ribuan murid-murid pemuda-pemudi Indonesia dikirim belajar di Iran sebagai pelajar apa? Mahasiswa di sana gratis. Orang kita kalau belajar ke luar negeri, kuliah di sana gratis, itu sudah top. Top tidak? Top, marko top. Saking topnya itu, Pak. Padahal diajarkan Syiah, diajarkan keyakinan-keyakinan kufur di sana. Dan itu adalah bahaya laten bagi umat Islam di negeri ini. Kita ahlu sunnah harus kuat, menyiapkan segala sesuatu kemungkinan yang terjadi. Kalian wahai para thullabul ilm harus kuat ilmunya menghadapi mereka. Ke depan dakwah lebih sulit menghadapi PKI-nya, menghadapi Khawarij-nya, menghadapi Syiah-nya. Menglihat antum bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jal untuk membela dinullah. Ya, saat-saat nanti terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Ketika Syiah masuk menjadi penguasa, otomatis di mana ada Syiah, disitulah terdapat pembantaian demi pembantaian. Itu sudah menjaman dari zaman dulu kala. Para ulama sudah memberitahukan kepada kita di mana Syiah berkuasa, pembantaian demi pembantaian akan terus berdarah-darah. Ketika Sunni dominan, aman. Karena mereka memiliki i'tiqad haramnya membunuh. Adapun Syiah memiliki keyakinan membunuh Sunni adalah ibadah. Kejadian beberapa kali di haji tahun yang dulu di Mina, itu karena pola tingkahnya Syiah. Beberapa tahun yang lalu mereka berjalan melawan arah sehingga orang-orang 300 dari mereka mati, tetapi sekian ribu dari kaum muslimin mati juga. Ketika diketahui di bawah telapak kaki mereka diinjak nama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ciri-cirinya kaum Syiah. Itu bahaya laten. Saya tidak menakut-nakuti. Bahkan seharusnya kita harus lebih semangat dalam memegangi dakwah salafiyah ini. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal dengan syukur yang besar atas nikmat dakwah ini. Ini sangat mahal. Selamat dari kesesatan itu sangat mahal. Tidak semua orang mengetahuinya atau tidak semua orang mendapatkannya. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Ta'atu ulatil umur. Termasuk diantara usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah adalah mentaati ulatul umur. Ulat jamak dari wali. Orang-orang yang memiliki tampuk kepemerintahan, yang memegang tampuk kepemerintahan, disebut dengan ulatul umur atau waliul amr, atau disebut dengan waliul amr atau ulatul umur atau sultan atau malik, ya, raja, penguasa, sultan atau amir atau khalifah. Itu semua adalah nama-nama yang menjadi julukan bagi seorang yang menguasai tabuk kepemimpinan. Bahasa lainnya presiden, raja, atau yang lainnya. Qala Imam Ahmad. Kita baca matan kitab Usul Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal lumatakan. Was-sam'u wat-ta'atu lil-a'immati wa amirul mu'minin al-barri wal-fajiri wa man waliya li-khilafata wa ijtama'an nasu alayhi wa radu bihi wa man ghalabahum bis-sayfi hatta sara khalifatan wa summiya amirul mu'minin atau wasumya amirul mu'minin. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, wassam wa ta'atu kewajiban untuk mendengar dan mentaati kepada imam-imam al-a'immah imam-imam. Al-a'imah itu jamak dari imam. Apa itu imam? Pemimpin. Imam itu artinya adalah apa? Pemimpin. Wa amirul mu'minin. Atau juga disebut dengan amiril mu'minin. Kewajiban mendengar dan mentaati kepada amiril mu'minin. Amir. Apa amir? Pemerintah atau pemimpin yang memimpin kaum mukminin. Albirri wal fajiri, baik pemerintah kaum mukminin yang baik dan juga pemimpin pemerintah yang jelek. Unzur barallahu fikum, termasuk dari prinsip i'tiqad kita sebagai seorang muslim ahli sunnah adalah kewajiban mentaati, mendengar pemimpin kita, baik pemimpin yang soleh, yang adil, atau pemimpin yang fajir, yang pendosa dan zalim, maupun pemimpin yang zalim. Wajib untuk kita taati. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, untuk perhatikan ke sini, prinsip ini prinsip besar. Prinsipnya prinsip besar. Di zaman kita hidup sekarang ini, era tahun 2024, prinsip ini pudar. Bahkan dilupakan oleh umat. Munculnya dari umat Islam menentang pemerintahnya. Ormas-ormas Islam turun jalan menentang pemerintahnya. Demo besar-besaran di ibu kota negeri kita. Umat Islam yang menggelar. Komentar-komentar yang jelek terhadap pemerintah. Umat Islam yang melakukannya. Dididik umat ini untuk membenci pemerintahnya dan mengkritik pemerintahnya. Dan dijadikan sebagai pahlawan rakyat ketika ada seorang yang berani mengkritik dan menjatuhkan pemerintahnya, dan dia adalah pahlawan muslim, kata mereka. Padahal itu khawarij, itu menentang prinsip Nabi. Ketika diajarkan kewajiban mendengar dan mentaati kepada pemerintah, walaupun pemerintah yang zalim, mereka terkaget-kaget. Hah? Masa seperti itu Islam? Orang yang zalim masih ditaati? Orang yang zalim kan seharusnya dinasihati. Orang yang zalim harusnya ditegur, diperingati, harusnya dilawan, kok malah ditaati? Ki ajaran ngendi? Ya ajaran Rasul. Lah, Rasul siapa? Karena mereka tidak terdidik dengan prinsip ini. Mereka membuat partai di negeri kita dan diakomodir oleh mereka. Partai menamakan partai Islam, tetapi mengkritiki kebijakan pemerintah. Dan mereka menjadikan diri mereka sebagai oposisi yang tidak akan sejalan dengan pemerintah. Bagaimana? Umat Islam sudah dicekoki dengan pengkritikan kepada pemerintah itu adalah sebuah hak rakyat. Muncul tokoh-tokoh atas nama demokrasi kah, atas nama kebebasan berpendapat kah, atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan yang dinahi mungkari adalah pemerintahnya. Muncul imam besar yang mereka katakan sebagai imam besar. Ketika prinsip yang satu ini diajarkan, mereka malah ketawa-ketawa. Prinsip apa itu? Pemerintah yang korup, yang zalim, yang maksiat, masa ditaati? Mereka mentertawakan ini. Mereka mentertawakan ini. Karena pendidikan mereka adalah memberontak atau dengan kalimat mengkritik pemerintah yang zalim itu adalah sebuah kebaikan. Dengan dalil, afdul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ini dalil mereka. Seafdul-afdul jihad adalah kalimat yang hak di hadapan sultan yang jair, sultan penguasa yang zalim. Ini seafdul-afdul jihad, kata mereka. Memerangi pemerintah yang zalim, seafdul-afdul jihad. Masa ada prinsip wajib mentaati pemerintah walaupun zalim? Beri pun jawabnya, Pak. Dua riwayat hadis yang dibenturkan. Mumet njenengan? Mumet, Pak. Duh, iya. Hadirin akan pusing yang seperti ini harus belajar. Pusing seperti ini dikasih parameter orang mari, Pak. Tetap mumet. Harus belajar. Saya ingin memberitahukan kepada antum, mayatullabul ilm, belajar itu penting. Karena itu kalau belajar jangan ngantuk. Hah? Belajar ngantuk, musuhmu di depan sana, kamu sini enak-enak ngantuk. Kena syubhat sekali. Kamu kemakan oleh mereka. Afdul jihad, kalimatu haqqin di sultan jair. Seafdul afdul jihad, ucapan yang benar di hadapan sultan jair. Tetapi dengan aturan yang Nabi sebutkan, imsik ala yadi, engkau pegang tangannya, engkau berbicara berdua dengannya. Jangan sampai nasihat yang kau sampaikan padanya menjatuhkan kehormatan penguasa. Itu cara yang diajar oleh Nabi alaihi wasallam, bukan dengan mencela dan menghinanya di hadapan rakyat. Kemudian rakyat berani terhadap pemerintahnya, itu melanggar aturan. Nabi alaihi wasallam, hadits Irbad bin Syariah yang sering kita baca, kita dengar, Irbad bin Syariah mengatakan kaannaha ma'idatun muwaddi'un fausina, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat seorang yang akan berpisah. Wasiatkan kepada kami, artinya berikan kepada kami wasiat-wasiat jika engkau sudah tidak bersama dengan kami, yakni wafat. Nasihat yang pertama, dua hal. Perhatikan. Usikum bittaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah. Ini kaitan kita dengan Khalik. Disebut pertama. Usikum bittaqwallah. Kemudian disusuli yang kedua, hak pemerintah kita. Kalau tadi orang mengatakan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal sebagai sang pencipta. Nabi setelah mengucapkan hak Allah yakni bertakwa kepada Allah, disebutkan hak pemerintah. Wassami'u ta'ah. Kalau aku sudah meninggal dunia, bahasanya seandainya divulgarkan, kalau seandainya saya sudah tidak di antara kalian, maka yang wajib kalian ikuti, kalian dengar adalah pemerintah kalian. Setelah disebut tentang takwa, disebutlah taat kepada pemerintah, karena itu diantara sebab terjadinya keamanan. Itu diantara sebab terjadinya persatuan, taat kepada pemerintah. Kalau manusia bertakwa tapi tidak mentaati pemerintah, negara akan hancur. Masing-masing berjalan dengan caranya. Akan perang antara orang yang bertakwa dengan orang yang bertakwa karena tidak menghormati pemerintahnya. Disebut wasimu ta'ah, mendengar dan mentaati kepada pemerintah setelah wasiat takwa, menunjukkan pentingnya bab ini. Karena manusia tidak akan damai dan tenang kecuali di bawah satu pemerintah. Kalau ada satu negeri, satu pulau umpamanya, satu pulau Jawa umpamanya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, orangnya muslimin bertakwa tanpa pemerintah, bunuh membunuh mereka, saling berebut kekuasaan. Ini wilayahku, ini daerahku, ini tanahku, saya pemimpin, saya tidak mau dipimpin sama kamu, ayo berperang, Siapa yang mati maka dia yang kalah. Wah, bahaya sekali tanpa pemerintah itu ya kaum muslimin. Karena itu Nabi mengatakan, bukanlah termasuk dari pengikutku seorang yang yabitu yauman aw lailatan, bermalam satu malam dan dia meyakini tidak ada pemimpin bagi dia. Sangat penting itu ketaatan kabar pemerintah. Negara kita berpuluh-puluh, bersuku-suku, berbahasa yang berbeda-beda. Kalau sampai pemerintahnya lemah, kalau sampai pemerintahnya runtuh, rakyat berani kepada pemerintah dan kosong presiden di negeri kita, bahaya sekali. Masing-masing jenderal dengan membawa pasukannya, umpamanya, kudeta masing-masing. Sangat mengerikan sekali. Bukan hanya Koramil atau Kodim atau Korem, itu sudah pejabat tinggi. Ini enggak ada yang menjadi pemerintah. Siapa? Cat langsung. Kamu kalah, kamu kalah. Mengerikan sekali. Polisi terpisah sendiri dengan jenderalnya, perang dengan mengerikan sekali. Rakyat bingung mau siapa ini. Harus ada pemerintah. Pemerintah itu harus dimuliakan. Walaupun pemerintah itu, Nabi mengatakan, budak dari Ethiopia. Mujaddal Atraf. Tahu Mujaddal Atraf? Atraf itu ujung-ujungnya. Dua tangannya cacat, dua kakinya cacat. Hidungnya pesek, rambutnya keriting kecil-kecil. Bahasa katanya kriwil. Tahu kriwil? Kayak mie. Dari sisi fisik, orang Mitayani, Pak. Ngerti orang Mitayani? Apa bahasa Indonesia orang Mitayani? Sulit dicari orang Mitayani. Secara fisik tidak layak. Tapi kalau dia sudah memegang tabuk pemerintahan, wajib mendengar walaupun kamu Quraisy. Walaupun kamu Quraisy, karena diajak dialog adalah kaum Quraisy. Padahal secara kepemerintahan dalam Islam, al-imatu min Quraisy, pemimpin itu harus dari Quraisy. Tapi ketika seorang budak dari Ethiopia bisa menguasai kalian, menyerang kalian, menguasai kalian, kudeta kepada kalian, dia punya kekuatan, maka dia pemimpin. Kalian bangsa Arab tunduk. Wahagadza qaum muslimin, pemerintah harus kuat. Ahlu sunnah mencintai pemerintahnya. Ahlu sunnah mendoakan kebaikan bagi pemerintahnya. Mentaati pemerintahnya untuk memperkuat pemerintahnya. Ketika pemerintah kuat, maka negara akan aman, damai, sentosa, gemah ripah, loh jinawi, tentram. Masya Allah. Jamnya sudah habis. Mau masuk, tetapi karena waktunya harus berhenti, maka insya Allah bab ini akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Pentingnya mentaati penguasa kita. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.